tapi bicara tentang kita. Baby, aku ingin jujur bicara. Baby, ada rasa yang berbeda. Ada rasa yang mengganjal, dan sepertinya aku telah bermain curang dengannya. Aku bermain gila. Setia babe, ada rasa yang berbeda. Babe, dulu aku sempat mendua, hingga ada rasa yang mengganjal, dan sepertinya aku telah bermain curang. I hurt you.